Era bisnis, pemilihan presiden 2009 bagi partai politik dan tokoh-tokoh yang ingin ikut bertarung tentu merupakan waktu yang amat singkat. Segala daya upaya dilakukan untuk mendongkrak popularitas parpol dan diri masing-masing. Mengiringi hiruk-pikuk Pilpres 2009, sejumlah nama untuk menjadi pendamping calon presiden dan wakilnya pun mulai dielus-elus. Masing-masing tengah mencermati apakah calon pasangan tersebut layak jual dalam Pilpres 2009. Tokoh sipil dan militer mendapat tempat yang sama dalam sejumlah jejak pendapat. Nama Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PBNU Hasyim Mushadi, bahkan nama Muhaimin Iskandar mulai masuk bursa pencalonan wakil presiden. Mitra bisnis, untuk membahas pasangan Capres dan Cawapres, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, melihat isu yang berkembang, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga diisukan akan mendampingi SBY pada pemilu mendatang. Bagaimana Anda melihat isu ini, Pak? Kalau itu terjadi, maka dilihat dari segi pengelolaan ekonomi akan jauh lebih solid daripada dengan Pak JK yang sama-sama sarjana ekonomi, kan? Tapi Pak JK banyak facet interest-nya, karena kalau Anda perhatikan, selama Pak JK berkuasa, bisnis keluarganya jauh lebih maju. Tapi bisnis keluarganya itu terkait dengan proyek-proyek negara, gitu. Nah, Ibu Sri Mulyani setahu saya tidak ada keluarganya yang pengusaha, gitu. Jadi facet interest akan berkurang. Dan menurut saya, Sri Mulyani lebih punya integritas ketimbang Yusuf Kalla, gitu. Jadi, laba Pak JK, tapi ada kekurangan Ibu Sri Mulyani ini karena Ibu Sri Mulyani tidak di backup oleh partai. Jadi tidak menambah solidnya koalisi gitu. Koalisi dengan mana gitu kan. Jadi lebih sulit melangkul partai kecuali ada partai di luar Demokrat memang yang juga kesengsem sama Ibu Sri Mulyani. Apakah hal itu juga karena kenetralan Sri Mulyani dan kinerja yang memang layak diacungin jempol? Karena mampu meredam gejolak perekonomian yang sedang tidak stabil ini, Pak. Betul. Dan antitesa dari Yusuf Kalla yang punya kepentingan, yang sibuk mengurus bisnisnya juga. Anda bisa lihat aja Bukaka, Bosowa, dan segala macam anak cucunya itu dapat proyek airport, jalan tol, proyek listrik 10.000 megawatt. Wah, kecipratan semua. Sampai anaknya, keponakannya, ada iparnya. Waduh. Nah, yang model-model begitu tuh sekitar JK itu. Kalau Ibu Sri Mulyani nggak pernah terbukti itu. Ada begitu-begituan kan? Nah, mudah-mudahan ada yang merangkul mendukung partai-partai lain juga. Demikian Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.